di sini di dalam hatiku gemuruhnya hingga di sini di urat syarafku meskipun tembok yang tinggi mengurungku berlapis baja di sekitarku tak satu pun yang sanggup menghalangiku menyala di dalam hatiku. Masih terbentang dan mentari kan tetap menyala di sini di dalam hatiku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku berlapis baja di sekitarku tak satu pun yang sanggup menghalangiku menyala di dalam hati. Di urat syarafku.